Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Selamat malam sobat muslim, kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, Niaga TV, serta Radio Roja Kendari dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kita berjumpa malam ini di hari Rabu malam, pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat di acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan. Insya Allah malam ini kita akan membahas pembahasan baru yakni tentang hipertensi. Ya, insya Allah kita dibersamai oleh Dr. Rahadian Faisal, MSc, SPPK, spesialis penyakit, spesialis patologi klinik. Insya Allah kita akan berbincang-bincang bersama beliau terkait dengan penyakit hipertensi. Alhamdulillah kita telah dibersamai oleh beliau, Dr. Rahadian Faisal. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Dr. Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter atas waktunya kembali membersamai kami di kesempatan malam ini. Apa kabar, Dr. Faisal? Alhamdulillah, sehat. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik dok. Sehat juga dok. Baik, alhamdulillah sobat muslim, Didin telah dibersamai oleh Dr. Rahadian Faisal. Insya Allah bersama beliau kita akan bincang-bincang terkait dengan penyakit hipertensi ya, atau mungkin sebagian dari kita lebih familiar dengan istilah darah tinggi. Nah, darah tinggi atau hipertensi ini mungkin umum sering kita jumpai atau kita sering dengar ya, bahkan sebagian anggota keluarga dari sebagian kita mungkin mengalaminya. Dan mungkin juga orang-orang di sekitar kita juga mengalami keluhan dari hipertensi ini. Nah, silakan penyakit yang mungkin sering umum kita dengar ini, silakan bagi yang ingin bertanya terkait hal tersebut bisa disampaikan melalui nomor interaktif 0823-2727-5333. Silakan sampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp. Bisa juga langsung melalui telepon di nomor yang sama 0823-2727-5333. Silakan bagi yang ingin berkonsultasi atau bertanya seputar kesehatan, terutama mengenai pembahasan kita, yakni tentang hipertensi. Baik, walaupun sebagian dari kita mungkin sudah sedikit tahu gambaran apa itu hipertensi, hipertensi atau darah tinggi, mungkin kita akan tanyakan terlebih dahulu pengertian dari hipertensi ya, kepada Dr. Rahadian Faisal, MSc, SPPK, spesialis patologi klinik. Dr. Faisal bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin apa sih itu pengertian hipertensi atau mungkin lebih sering diucapkan atau diistilahkan darah tinggi ini, dok. Silakan, dokter. Iya, hipertensi ya, atau tekanan darah tinggi ya, istilah lebih tepatnya, bukan kadar darah tinggi. Jadi yang tinggi adalah tekanannya ya, karena nanti tertukar dengan HB yang tinggi atau HB yang rendah, jadi ada darah rendah dan darah tinggi nanti tertukar dengan anemia atau HB yang rendah atau HB yang tinggi. Nah, ketika hipertensi ini yang tinggi adalah tekanannya. Jadi di dalam pembuluh darah ya ada tekanan. Nah, itu tekanannya terlalu tinggi ya. Nanti ketika tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 140 ya, lebih dari sama dengan 140 ya, atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mmHg ya. Nah, itu ketika hipertensi kan sering muncul dua angka ya, angka yang pertama dan angka yang kedua. Nah, itu ketika lebih dari 140/90 ya, salah satunya sudah lebih ya, lebih dari sama dengan, itu sudah dikatakan hipertensi. Nah, kenapa hipertensi ini berbahaya? Karena sering tidak ada keluhan ya. Seorang yang tensinya tinggi mungkin tidak ada keluhannya ya, tidak mesti muncul gejala-gejala ya. Nah, nanti muncul gejalanya ketika sudah muncul komplikasi, makanya ini sangat perlu kita perhatikan. Baik, dok. Dan ini penyakit yang apakah ini umum terjadi, dok? Dan sering dijumpai di tengah masyarakat, dok? Iya, kalau secara di dunia ya, kurang lebih itu secara global ada 1 miliar orang di dunia yang memiliki hipertensi. Jadi dari sekitar berapa populasi dunia sekarang, 6 miliar atau 7 miliar saya kurang tahu ya. Terus sekitar 1 miliar orang di dunia sudah memiliki hipertensi, atau bahkan di negara berkembang ya, di negara-negara berkembang ini, di mana di negara berkembang biasanya di negara berkembang itu makannya sembarangan ya, kurang menjaga makan biasanya di situ, kemudian akses ke makanan-makanan sehat atau pengetahuan mengenai kesehatan itu juga kurang tersebar ke masyarakat. Nah, maka di negara berkembang ternyata lebih tinggi ya penyakit hipertensi ini, yaitu sekitar 2/3-nya. 2/3 dari penduduk di negara berkembang itu terkena hipertensi ya. Nah, kemudian diprediksi tahun 2025 ada 20 ya yang mengalami hipertensi. Kemudian di Indonesia juga ternyata preferensinya itu cukup tinggi, yaitu sekitar 25,8% ya. Di slide selanjutnya setelah yang ini ya, ada ternyata di Indonesia sudah termasuk tinggi, yaitu 25,8% penduduk Indonesia. Jadi ya kurang lebih 1 dari 3 atau 1 dari 4 ya. Mungkin kalau orang kita periksa secara random, orang ya secara acak, orang kita periksa atau di masjid ada kita tes tensi secara acak, ya mungkin 1 dari 3 atau 1 dari 4 orang sudah mengalami hipertensi. Tapi mungkin kebanyakan tidak menyadarinya kalau tensinya itu tinggi, seperti itu. Baik, dokter. Nah, tadi disebutkan juga pengertian dari hipertensi adalah tekanan, ya dok ya, tekanan darahnya yang tinggi. Dan terkadang ya seringnya tidak ada keluhan di awal kecuali sudah ada komplikasi. Baik. Apa sih penyebab dari tekanan darah? Ya, tekanan darah yang tinggi ini apa sih dok penyebabnya dok? Ya, jadi di dalam kan kalau dari secara fisiologis tubuh manusia ya, darah itu dipompa dari jantung ya, dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, nanti ada kan di situ ada pompa, di situ ada tekanan di situ. Nah, tekanan ini ketika terlalu tinggi ya, maka bisa menekan organ-organ di apa di tubuh manusia, sehingga bisa menyebabkan mudah terjadi kerusakan organ di situ. Jadi nanti komplikasi-komplikasinya berupa kerusakan-kerusakan organ, misalnya terjadi apa di pembuluh darah di mata jadi retinopati atau kerusakan retina, kemudian di apa di jantung jadi penyakit jantung, di saraf ya gangguan saraf, bisa juga di pembuluh darah darah tepi ya, kemudian di otak ya, di otak ini bisa jadi apa ketika tensinya terlalu tinggi bisa terjadi stroke ya, terjadi apa pecah pembuluh darah, kemudian terjadi perdarahan, bisa terjadi stroke ya. Yang sering juga ada di ginjal. Nah, ini juga sering. Jadi hipertensi ya sering komplikasinya adalah ginjal, sehingga bisa menyebabkan nanti gagal ginjal sampai bisa menyebabkan cuci darah ya. Nah, untuk apa penyebabnya ya, penyebabnya sebenarnya dia untuk penyebabnya nanti kita bisa penyebabnya dibedakan menjadi dua ya. Dibedakan menjadi dua, saya ada slide-nya di situ mungkin bisa ditampilkan ya. Jadi ada hipertensi esensial ya dan hipertensi yang sekunder. Nah, hipertensi esensial ini ya, dia penyebabnya tidak diketahui ternyata ya. Penyebabnya tidak diketahui. Jadi 90% ya, 90% dibedakan jadi dua kelompok. Nah, 90%-nya adalah yang hipertensi esensial atau yang hipertensi primer yang tidak bisa diketahui penyebabnya. Nah, yang ini ya. Nah, sedangkan 10% lagi merupakan komplikasi dari penyakit yang lain, misalnya kelainan pembuluh darah ginjal, kelenjar tiroid atau hipertiroid ya. Kelainan hormon kelenjar adrenal. Nah, di sini ya. Jadi kalau yang sekunder ini jadi ada penyakit lain dulu ya yang menyebabkan hipertensi ya. Tapi yang mayoritas adalah dia tanpa penyebab. Jadi dia ada penyebab utamanya. Nah, yang nanti malah akan menyebabkan komplikasi yang lainnya. Tapi kalau secara umum ya, dia biasanya karena usia juga bisa, karena dia elastisitas pembuluh darahnya mulai berkurang seiring dengan apa pertambahan usia. Jadi nanti ada faktor-faktor risiko juga, nanti mungkin sekalian saya bahas. Jadi ada faktor risiko ya. Nah, faktor risiko ini salah satunya itu umur ya, sudah disinggung ya. Jadi dengan bertambahnya umur ya, risiko hipertensi mungkin lebih besar ya. Mungkin pada saat muda ya, seorang masih muda belum terkena hipertensi, tapi seiring bertambahnya usia ya, elastisitas, nah ini elastisitas dari apa pembuluh darahnya makin berkurang ya, sehingga apa tekanan darahnya bisa meningkat, sama seperti selang ya, seperti selang yang masih baru mungkin dia elastis ya, jadi apa peredaran darah itu lancar di situ ya, elastis. Nah, ketika sudah mulai lama selang airnya ya jadi sudah mulai keras, nanti di situ tekanannya akan semakin meningkat di situ ya. Nah, kemudian selain itu jenis kelamin ya, ternyata pria lebih tinggi resikonya untuk terkena peningkatan tekanan darah dibandingkan wanita ya. Nah, sedangkan untuk wanita ini ya, ketika sudah memasuki menopause ya, artinya dia sudah tidak menstruasi lagi ya, atau sudah usia sangat lanjut, misalnya sudah 65 tahun ke atas ya, nanti ada perubahan hormonal di tubuh wanita sehingga dia menyebabkan lebih rentan terkena hipertensi ya. Nah, hormon-hormon kewanitaan yang sebelumnya ada ketika dia masih menstruasi itu bersifat protektif, bersifat melindungi dari hipertensi ya, dari tekanan darah tinggi ya. Ketika hormon-hormon itu sudah mulai berkurang ketika menopause, nah, mulai muncul risiko hipertensi pada perempuan, atau riwayat keluarga atau genetik ini juga bisa. Ini risiko-risiko yang tidak dapat dimodifikasi ya. Umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga ya. Jadi riwayat keluarga juga bisa ketika misalnya bapak dan ibunya sudah punya hipertensi, mungkin bisa menurun ke anaknya ya. Kemudian ada juga risiko yang dapat dimodifikasi, artinya kita bisa melakukan sesuatu nih di risiko yang dapat dimodifikasi ini ya. Misalnya itu kegemukan atau obesitas. Nah, kita bisa melakukan ikhtiar dengan menurunkan berat badannya ya, menurunkan kadar lemak di dalam tubuh kita ya. Bisa juga seseorang yang masih merokok mungkin bisa menghentikan rokoknya ya, agar tidak lebih tinggi lagi tensinya. Kemudian kurang aktivitas fisik, kita bisa tambah aktivitas fisiknya ya, dengan sering beraktivitas fisik, berolahraga ya. Kemudian diet tinggi lemak juga ya, bisa kita kurangi lemaknya. Kemudian konsumsi garam berlebih, nah ini juga sering kita temui ya, orang-orang yang suka asin atau tidak suka garam tapi suka kecap misalnya, kecap dan saus, ternyata itu juga tinggi sodiumnya, tinggi kadar natriumnya ya, tinggi kadar natriumnya, jadi sama saja seperti makan garam ya. Atau sering makan mie instan ya, di situ juga kadar sodiumnya juga tinggi ya. Kemudian terjadi dislipidemi atau kadar kolesterolnya tinggi di situ. Kemudian konsumsi alkohol dan stres atau gangguan psikososial juga ternyata bisa menyebabkan hipertensi. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih penjelasannya tadi, beberapa penyebab ya, atau juga lebih lengkapnya tadi faktor risiko dari hipertensi, faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena hipertensi. Tadi juga disebutkan ada jenis hipertensi yang primer dan sekunder ya dok ya. Untuk yang sekunder itu ya, betul. Disebabkan hipertensinya disebabkan oleh beberapa penyakit. Tetapi untuk yang primer itu tidak diketahui penyebabnya secara umum, dan bahkan hipertensi tersebut atau primer tersebut yang mengakibatkan beberapa penyakit penyakit tertentu. Baik, tadi yang disebutkan beberapa faktor risiko adalah mayoritas gaya hidup ya dok ya, terutama yang bisa dimodifikasi ya dok ya. Nah, tadi juga disebutkan faktor risiko diantaranya usia ya dok, usia yang lanjut itu lebih berisiko juga terkena hipertensi, bahkan itu masuk ke yang tidak bisa dimodifikasi ya. Berarti ini semakin usia kita bertambah itu semakin tinggi faktor risiko kita terkena hipertensi. Tapi dok, dengan gaya hidup yang tadi disebutkan ya, seperti merokok, lalu makan makanan tertentu, mungkin juga kurang olahraga dan sebagainya. Nah, apakah dengan misalnya gaya hidup yang kurang baik seperti ini, apakah bisa mempercepat seorang terkena hipertensi di usia muda dok? Walaupun dia belum sampai usia lanjut dok. Sepertinya ada kendala jaringan ya. Kita masih mencoba terhubung kembali bersama Dr. Faisal. Baik, bagi Sobat Muslim yang baru saja bergabung, selamat datang. Kita masih di program acara Halo Dokter. Kita dibersamai oleh Dr. Hadian Faisal. Baik, ini sudah terhubung kita. Baik. Mungkin bisa dijelaskan dok, apakah faktor resiko terutama yang berkaitan dengan gaya hidup ini bisa mempercepat seorang terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi walaupun dia di usia muda dok? Ya, jadi memang kalau sering kita temui ya, bahkan di ketika praktek dokter ya, para dokter sering menemui ternyata di usia-usia muda juga hipertensi ini sudah mulai terjadi ya, di usia 20 akhir atau di usia 30-an ya, sudah mulai terjadi ternyata hipertensi ini. Ternyata setelah ditelusur ya, memang dia sering merokok atau dia orangnya mager ya, kurang aktivitas fisiknya, rebahan, atau dia gemuk seperti itu. Atau dia makannya asal-asalan ya, tinggi garam ya, tinggi lemak, seperti itu ya, memang bisa ya. Jadi semakin dia gaya hidupnya semakin tidak baik ya, semakin apa, semakin cepat dia, semakin mudah terkena apa, penyakit-penyakit metabolik ya, salah satunya hipertensi ini, gitu. Baik, dok. Lalu dok, biasanya ya kalau kita bertemu dengan seorang misalnya yang dia tuh apa namanya suka marah-marah, kadang suka dikaitkan dengan penyakit darah tinggi. Kamu kayaknya darah tinggi gitu. Nah, apakah ada hubungannya dok penyakit tekanan darah tinggi ini dengan sifat suka marah-marah yang mungkin membuat dia pusing atau mudah stres? Apakah ada hubungannya dok? Iya, jadi salah satu tadi mungkin sudah disinggung juga ya. Jadi di resiko yang dapat dimodifikasi adalah psikososial dan stres ya. Jadi kondisi psikologis seseorang termasuk dia suka marah-marah itu ya, dia bisa meningkatkan resiko hipertensi ya. Jadi dengan dia marah-marah itu kan dia mengaktifkan respon simpatis, artinya dia nanti tekanan darahnya meningkat. Ketika orang marah kan dia apa, tekanan darah meningkat, kemudian apa, detak jantung juga apa, bertambah seperti itu. Jadi dalam kondisi yang kalau dari istilah kedokterannya adalah fight, apa, siap bertarung seperti itu ya, kondisi yang siap bertarung atau kondisi apa, dia di mana tubuhnya adalah aktif ya, kondisi simpatis di situ dia, ketika dia seorang itu marah ya. Nah ini ketika sering marah-marah ya, setiap hari marah-marah terus, jadi tidak bagus karena nanti akan menyebabkan hipertensi ini seperti itu. Baik dok. Dan hipertensi ini pengecekannya biasanya dilakukan ketika kita periksa ya dok ya, ketika kita periksa apapun seperti itu, misalnya demam atau ke puskesmas dan klinik atau fasilitas kesehatan, hampir pasti atau seringnya kita dites tekanan darah tinggi kita. Nah, mungkin ada penjelasannya dok, kenapa sih ketika kita sakit keluhan apapun seringnya kita dicek tekanan darah tingginya dok? Ya, jadi memang tekanan darah ini termasuk apa, pemeriksaan awal, pemeriksaan rutin ya. Jadi tanda-tanda vital seseorang itu termasuk salah satunya adalah tekanan darah ya. Jadi pasti nanti ketika di terutama yang sudah dewasa ya, kalau anak-anak ya tidak ditensi, tapi kalau ketika sudah dewasa ya itu ditensi ya, tensinya mulai pertama tekanan darah dicek, kemudian nadi ya, kemudian suhu dan laju pernapasan. Ini empat apa, poinnya yang pasti akan dicek. Yang kelima kesadaran, nanti ketika ke apa, mungkin ke IGD ya, nanti ada lima poin ini ya. Pertama kesadarannya ya, kesadarannya penuh atau tidak, atau nanti ada poin-poin kesadarannya. Yang kedua tekanan darah, nadi, kemudian laju respirasi seberapa cepat ya, apakah dia sesak nafas sehingga nafasnya cepat ya, kemudian suhu tubuh. Nah ini poin yang memang rutin diperiksa oleh tenaga kesehatan ketika nanti periksa, karena ternyata tekanan darah ini ya, tekanan darah yang tinggi ya, bisa mengarahkan apa penyakitnya nanti ya. Apakah tekanan darahnya tinggi atau misalnya tekanan darahnya terlalu rendah ya, nanti bisa mengarahkan. Jadi dari apa, pemeriksaan yang sangat sederhana ini bisa mengetahui penyakitnya mengarah kemana seperti itu. Baik dokter. Lalu dok, apakah kita juga perlu cek secara rutin hipertensi atau tekanan darah tinggi ini secara rutin dok? Ya, jadi baiknya memang dicek secara rutin ya. Jadi kalau perlu ya, kita ya paling nggak setahun sekali cek ya. Kalau masih muda mungkin setahun sekali, kalau mungkin ternyata sudah ada riwayat tinggi ya mungkin lebih rutin lagi ya, bisa beberapa bulan sekali, atau mungkin kita belikan tensi saja di rumah ya, tensi yang apa, otomatis itu kan ada ya. Baik dok. Lalu ketika kita sering, kalau ayah ibu kita atau kak, ya, misal ayah ibu kita apa sudah terdiagnosis hipertensi ya, mungkin kita bisa belikan itu tensi ya. Ini mungkin hadiah yang sangat cocok ya untuk ayah ibu kita, atau untuk mungkin apa, paman bibi kita yang terkena hipertensi ini ya, atau bahkan untuk kita sendiri ya, ya. Kita sediakan tensi di rumah ya, untuk itu juga masuk hal yang sangat bermanfaat ya. Hanya beberapa ratus ribu kita keluar ya, ternyata bisa dipakai bertahun-tahun nih tensinya untuk mengecek ya, ketika mungkin ternyata pusing ya, ternyata bisa tensinya rendah, atau bisa untuk rutin mengecek apa, tekanan darah kita apakah sudah mulai ada tanda-tanda hipertensi belum nih, seperti itu. Baik, lalu untuk tanda-tandanya apa dok kira-kira, atau gejala tanda-tanda gejala? Nah itu seperti saya bilang tadi, gejalanya itu tidak spesifik ya. Kalau secara teori Ya, ada gejala hipertensi itu sakit ya pusing, kemudian jantung berdebar-debar ya, rasa sakit di dada, gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah. Nah, ini tapi gejala ini tidak apa? Ya ini ada gejalanya ya, tapi tidak spesifik ya. Keluhan ini tidak spesifik. Misalnya sakit kepala ya bisa juga karena penyakit yang lain, atau misalnya gelisah ya karena misalnya karena penyakit yang lain juga bisa seperti itu. Ya, jadi gejala ini tidak bisa dijadikan patokan ya, tidak bisa dijadikan patokan untuk seseorang terkena hipertensi. Nah, bagaimana tahunya seseorang terkena hipertensi ya? Itu dengan mengecek tensinya dengan alat tensi seperti itu. Tidak bisa hanya melihat dari gejalanya saja. Baik, dok. Jika memang ketika kita mungkin sering, ketika seseorang ketika periksa kan pasti dicek hipertensinya ya, dok ya. Nah, bagaimana jika misal seorang tersebut mendapati dia sering tinggi tekanan darahnya, atau ketika dia rutin cek di rumah secara mandiri, dia juga sering tekanan darahnya tinggi. Lalu kita juga mengingat tadi yang dokter sampaikan, hipertensi ini bisa bermuara ke beberapa resiko penyakit ya, bisa jantung, bahkan otak, dan organ-organ vital lainnya. Nah, kapan seseorang ini harus ke dokter ketika dia mendapati dia sering tekanan darah tingginya terlalu tinggi atau sering tinggi? Nah, kapan seseorang perlu untuk segera ke dokter, dok? Ya, jadi ketika seseorang ya dalam satu waktu tensinya tinggi ya, kemudian selang beberapa waktu lagi ditensi lagi ternyata tinggi juga ya, jadi memang dia sudah terkena hipertensi ya. Jadi dalam dua kesempatan yang berbeda tinggi itu sudah bisa dikatakan hipertensi, tapi nanti diagnosis pastinya nanti dari dokter ya. Sebaiknya periksa ya ke dokter, langsung diperiksakan ya. Bisa ke dokter umum atau ke dokter penyakit dalam atau ke dokter spesialis jantung juga bisa ya, yang khusus menangani ini ya. Ketika periksa nanti dokter akan melihat ya dengan tensi demikian, kemudian dengan gejala-gejala yang lain ya, pemeriksaan yang lain apakah sudah perlu pengobatan atau belum ya. Nanti ketika dia mendapatkan pengobatan ya perlu diminum secara teratur ya, secara teratur obat hipertensinya ini ya. Jadi kadang ketika mungkin tensinya sangat tinggi 160 mungkin dapat dua obatnya ya, dosisnya juga mungkin cukup tinggi. Nanti ketika sudah mulai turun ya, kontrol lagi sebulan lagi ya, sudah mulai turun, nanti mungkin bisa diturunkan dosisnya atau dikurangi jumlah obatnya seperti itu. Tapi tidak boleh menghentikan tensi, obat tensi ini sendiri tanpa saran dari dokter ya. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah apakah aman minum obat tensi terus-menerus seperti itu, apakah malah nanti akan merusak organ? Justru tidak ya, jawabannya tidak ya. Malah dengan obat tensi ini ya, malah bisa mengontrol tensinya tidak tinggi ya. Nah, yang bahaya itu kan ketika seseorang tensinya stabil tinggi terus ya, tinggi terus setiap hari selama bertahun-tahun ya. Nah, kelamaan-kelamaan organ-organ tubuh semakin rusak seperti itu ya. Nah, ketika dia minum obat tensi ya dengan mengubah pola hidup juga tentunya ya, dengan mengubah pola makan, dengan pola aktivitasnya juga dia perbaiki ya, ditambah dengan bantuan obat ya, nanti insya Allah ya, dengan izin Allah nanti bisa terbantu dia untuk mengontrol tekanan darahnya. Nah, yang hipertensi yang berbahaya adalah ketika tidak terkontrol, artinya dia tidak melakukan upaya apapun untuk mengontrol tensinya itu ya. Entah dia dengan mengubah pola hidup atau lebih rajin berolahraga atau dengan menghentikan rokok atau dengan minum obat seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ada slide-nya itu. Kendalikan dengan patuh ya, kendalikan hipertensi dengan patuh ya, yaitu dengan P, periksa kesehatan secara rutin, kemudian A, atasi dengan pengobatan tepat dan teratur, T, tetap diet dengan gizi seimbang ya, kemudian U, upayakan aktivitas fisik dengan aman, dan H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Ya, intinya ketika sudah mulai hipertensi, mulai diperiksakan ke dokter dan ikut patuhi saran-sarannya ya, saran-saran dari dokter seperti itu, agar tidak menyesal ke depannya karena sudah mulai muncul komplikasi, baru mulai patuh dengan dokter ya. Ketika baru hipertensi tahap-tahap awal itu belum mau minum obat ya, masih malas olahraga seperti itu. Baik, dokter, terima kasih penjelasannya. Sebelum kita lanjutkan, kita informasikan kembali bagi para pemirsa dan pendengar Radio Muslim Jogja, Niaga TV, serta Radio Roja Kendari dimanapun berada, kita masih di program acara Halo Dokter. Kita membahas tentang hipertensi ya bersama Dr. Rahadian Faisal, MSc SPPK, spesialis patologi klinik. Silakan sampaikan pertanyaan ke nomor interaktif 0823-2727-5333 melalui SMS atau chat WhatsApp. Bisa juga telepon ke nomor tersebut di nomor yang sama ya, 0823-2727-5333. Kami persilakan juga untuk para pemirsa di YouTube atau Facebook, bagi yang ingin bertanya melalui komentar, chat, silakan bisa disampaikan. Jangan lupa untuk pertanyaan, bisa disampaikan usia, jenis kelamin, dan juga riwayat penyakit sebelumnya yang sekiranya berkaitan dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan sampaikan pertanyaan sekarang. Bagi yang mau telepon juga kami persilakan, bisa telepon sekarang. Insya Allah akan kami sampaikan atau kami angkat ya untuk didengarkan langsung pertanyaannya oleh Dr. Rahadian Faisal, MSc SPPK. Pembahasan kita masih mewaspadai hipertensi, kenali penyebab dan cara mengatasinya. Tadi kita dengarkan beberapa penjelasan seputar hipertensi, yaitu pengertian dari hipertensi, mulai dari pengertian hipertensi, lalu faktor resikonya ya. Di antaranya ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Tidak bisa dimodifikasinya di antaranya adalah usia yang semakin lanjut, yaitu akan memperbesar resiko seorang terkena hipertensi. Lalu juga jenis kelamin juga ternyata menentukan ya besaran resiko atau ya besaran resiko dari seorang bisa lebih besar terkena hipertensi ketika ia adalah seorang pria. Lalu juga genetik atau faktor keturunan ini juga bisa menjadi faktor seseorang lebih rentan terkena hipertensi. Lalu ada juga yang bisa dimodifikasi diantaranya adalah gaya hidup. Gaya hidup yang buruk ini akan bisa mempercepat seorang terkena hipertensi walaupun di usia muda. Silakan sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita mungkin akan mulai bacakan pertanyaan dokter. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kita terima. Dari pesan singkat, kita dapat pertanyaan dari seorang bapak berusia 45 tahun. Beliau menceritakan memiliki riwayat keluarga hipertensi, mengalami lalu beliau juga mengalami pusing dan sesak nafas setelah berolahraga ringan. Terakhir diperiksa tekanan darah mencapai 150/95 mmHg. Pertanyaannya adalah, apakah tekanan darah tinggi setelah aktivitas fisik ringan ini bisa jadi indikasi awal hipertensi yang perlu diwaspadai, dok? Lalu bagaimana cara membedakan peningkatan tekanan darah sementara akibat aktivitas fisik dengan hipertensi yang kronis? Membedakan peningkatan tekanan darah yang normal atau yang perlu diwaspadai? Mohon penjelasannya, Dr. Faisal. Ya, jadi memang ketika seseorang beraktivitas fisik ya memang nanti akan terjadi peningkatan ya, peningkatan denyut nadi, peningkatan tekanan darah ya secara normal, secara proporsional. Itu yang baik ya. Tetapi ketika dia peningkatannya terlalu tinggi ya, dia perlu dicek ya. Jadi ketika istirahat dicek dulu, kemudian nanti ketika sehabis beraktivitas dicek lagi. Nanti ketika sebelum berolahraga saja, ketika istirahat saja sudah tinggi ya, nanti perlu diwaspadai olahraganya ya. Mungkin perlu dikonsultasikan mana olahraga yang aman dengan tensi. Kalau dilihat dari tensinya sudah 150 ya sudah sudah tinggi ya di situ ya, sudah tinggi. Nanti ada pembagiannya itu, kalau di atas 150 mungkin sudah hipertensi tingkat 1 ya, masih tingkat 1. Nah, nanti mungkin sudah perlu obat. Nanti bisa diperiksakan ke dokter ya. Jadi apalagi pertanyaannya? Ada yang belum terjawab? Baik. Tadi pertanyaan kedua mungkin tadi sudah ya, membedakan tekanan darah yang normal ketika aktivitas fisik atau yang perlu diwaspadai. Ya. Jadi untuk mengetahui lebih jelasnya ada namanya tes treadmill ya. Tes treadmill, EKG treadmill. Jadi seseorang di EKG ya direkam kelistrikan jantungnya ya ketika dia sedang beraktivitas, yaitu dengan treadmill. Jadi seseorang lari ya di treadmill, tahu ya treadmill ya. Nanti dipasang EKG ya, dipasang elektroda di dadanya ya, untuk dicek di situ ya Nah, ketika dia beraktivitas itu ada risiko serangan jantung atau tidak, kemudian ada risiko apa peningkatan tekanan darahnya bagus atau tidak, apa sesuai dengan aktivitasnya atau tidak, seperti itu. Nanti ketika penasaran ya silakan dicek ya, bisa di MCU ya, di medical check up seperti itu. Biasanya ada dia paket treadmill ya. Nah, itu EKG treadmill nanti bisa dilihat, nanti hasilnya bisa ketahuan ketika aktivitas, nanti bisa di apa dapat saran berapa nadi maksimal ketika berolahraga seperti itu. Kemudian olahraga apa yang sesuai seperti itu. Baik. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, dokter. Kembali kami informasikan untuk pertanyaan silakan bisa disampaikan ke nomor 0823-2727-5333. Para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, Niaga TV, dan Radio Roja Kendari, kami persilakan bisa bergabung di sesi interaktif ini. Bisa telepon sekarang bagi yang mau bertanya melalui telepon ke nomor yang sama 0823-2727-5333. Kita masih dibersamai oleh Dr. Radian Faisal membahas tentang penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor interaktif yang kami cantumkan juga di televisi atau layar monitor. Kita bacakan lagi, dokter, pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat. Pertanyaan ini dari seorang ibu berusia 35 tahun. Beliau mengalami tekanan darah tinggi selama kehamilan dan terus berlanjut setelah melahirkan. Meskipun sudah menjaga pola makan dan berat badan, tekanan darah tetap di angka 140/90. Kira-kira bagaimana penanganan hipertensi yang berlanjut setelah kehamilan ini, dok? Apakah ada langkah khusus yang harus diambil sebagai ibu yang baru menyusui atau dalam pasca kelahiran melahirkan bayi ini, dok? Mohon penjelasannya, dok. Ya, jadi ketika seseorang hamil ya, seorang ibu hamil nih sebuah ujian yang cukup berat ya, sangat berat ya. Maka di sana dia terjadi perubahan-perubahan tubuhnya di sana ya. Salah satunya dia lebih rentan terkena hipertensi ini memang ya. Lebih rentan, bahkan salah satu kegawatan dalam kehamilan yaitu eklamsi ya. Itu karena tensinya tinggi ya, karena tensinya tinggi seperti itu. Jadi ketika tensinya tinggi, ketika hamil ya perlu diwaspadai, bahkan bisa menyebabkan kejang sampai kematian bisa, karena ketika hamil tensinya tinggi ini perlu diwaspadai ya. Ketika hipertensi dalam kehamilan ini bisa berlanjut setelah melahirkan ya, ketika mungkin ada faktor-faktor tertentu ya, atau mungkin bisa berlanjut, ada yang berhenti setelah melahirkan, ada yang lanjut seperti itu hipertensinya. Nah, ketika hipertensinya lanjut nanti perlu dikonsultasikan ya ke dokter penyakit dalam ya. Apakah perlu obat atau tidak ya? Perlu obat atau tidak ya? Ya, untuk penanganannya sama. Jadi silakan periksa, nanti dapat obat ya silakan diikuti ya obatnya. Jadi jangan menghentikan obatnya sendiri ya. Jadi ketika dia tensinya sudah mulai membaik ya jangan langsung dihentikan ya. Dikonsultasikan lagi, ini tensi saya sudah mulai membaik, sudah stabil ya. Apakah boleh dihentikan atau mungkin dikurang dosisnya atau seperti apa ya. Jadi ikuti saran dokter. Dan ketika ibu menyusui ya saya rasa sudah mulai bisa berolahraga lagi ya. Mulai dari jogging ringan seperti itu atau jalan kaki ya 30 menit sehari ya. Atau mungkin berenang ya atau bersepeda seperti itu bisa ya. Mulai berolahraga dan makannya juga ya, diatur. Dia mungkin sudah menjaga makan ya. Tapi nanti ada poin selanjutnya yang mungkin belum dibahas, ada di slide saya itu ada garam-garam tersembunyi, ada garam-garam tersembunyinya. Yang bisa sekalian ditampilkan slide-nya ya. Nah, waspada garam tersembunyi pada makanan ya. Ternyata kita sudah masak dengan garam sedikit ya, dengan garam sedikit, tapi ternyata di makanan-makanan yang tidak kita terduga ini ya, ternyata banyak juga kandungan garamnya ya, NaCl, atau di situ ada kandungan natriumnya tinggi ya, atau sodium ya. Di nama lainnya natrium, sodium ya, atau NaCl ya, itu merupakan garam ya. Itu biasanya mungkin kita bisa lihat di kemasan ya, di saus atau di kecap ya, di sambal seperti itu. Itu biasanya tinggi kadar natriumnya, atau di makanan siap saji ya. Biasanya dia biar enak dikasih banyak garam di situ ya. atau penyedapnya, atau di mie instan seperti itu ya, atau di yang lain salad dressing ya. Kita kira makan salad sehat ya, makan buah dan sayur ya salad, ternyata di situ banyak mayonesnya terlalu banyak, atau dikasih dressing yang lain yang ternyata tinggi natriumnya, jadi malah tidak sehat seperti itu ya. Dan mungkin kerupuk ya, popcorn ya, french fries ya, di situ itu makanan-makanan yang di situ perlu, makanya kita perlu lihat ya kandungan natriumnya ya, kandungan sodiumnya itu di dalam makanan tinggi atau tidak ya. Jangan-jangan kita sudah berusaha mengurangi garam ketika masak ya, ternyata di kita sering masih tambahkan kecap ya banyak-banyak ya, tambahkan saus banyak-banyak seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan juga garam-garam tersembunyi pada makanan ini ya. Jadi maksimal garam adalah 5 gram atau 1 sendok teh ya. Jadi cukup sedikit maksimalnya 1 sendok teh ya. Jadi dalam 1 hari ya maksimal 1 sendok teh itu atau 5 gram garam ya. Mulai dari yang ada di makanan, yang ada di minuman, yang ada di masakan ya. Totalnya itu tidak boleh lebih dari 5 gram seperti itu. Baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Nah, ini posternya cukup bermanfaat ya, tadi bisa diwaspadai beberapa garam-garam tersembunyi yang mungkin sebagian makanan ini bukan makanan yang asin ya dok ya, mungkin sebagian terkecoh iya, karena itu ya. Iya betul. Mungkin karena rasanya tidak asin ya, ya kerupuk ya gurih saja, atau misalnya saus malah manis ya, lebih kecap cenderung manis ya. Ternyata di situ kalau kita lihat nutrition fact-nya di belakang di kemasan itu ternyata tinggi kadar natriumnya. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya dokter. Kembali kami informasikan bagi yang mau bertanya, silakan bisa disampaikan pertanyaan atau konsultasi terkait dengan kesehatan ke nomor interaktif 0823-2727-5333. Bagi yang mau telepon juga, kami persilakan bisa telepon sekarang ke nomor yang sama. Insya Allah akan kami sampaikan atau kami angkat ya telepon yang disampaikan di malam hari ini. Kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan, dokter, saya sering berkunang-kunang dan gelier ketika sering berkunang-kunang lalu gelier ketika duduk ke berdiri, posisi duduk ke berdiri. Saya dengar ini adalah darah rendah, apakah itu benar? Usia 31 tahun. Apakah bisa disembuhkan dengan obat? Jika bisa, apakah obatnya bisa didapatkan di apotek dan nama obatnya apa, dokter? Lalu makanan apa yang harus dihindari dengan keluhan seperti ini? Mohon penjelasannya, dok. Ya, jadi keluhan tadi ya apa yang kemudian apa berkunang-kunang itu namanya penurunan tensi ya, karena perubahan posisi secara tiba-tiba ya. Jadi ketika seorang mungkin tiduran langsung berdiri atau duduk langsung berdiri dengan cepat ya. Nah, ini bisa terjadi penurunan tensi tiba-tiba, namanya hipotensi ortostatik kalau istilah medisnya, yaitu hipotensi atau tekanan darah rendah karena perubahan posisi atau ortostatik itu ya. Nah, bagaimana mengatasinya ya? Jadi caranya yaitu dengan ketika perubahan posisi itu dilakukan secara bertahap atau secara perlahan-lahan ya. Mungkin seseorang baru tidur ya, hendak berdiri ya, mulai dari duduk dulu ya, mungkin duduk beberapa menit seperti itu ya. Kemudian setelah dirasa nyaman seperti itu, bisa berdiri secara perlahan-lahan ya, jangan langsung seperti loncat seperti itu ya, langsung tinggi seperti apa, langsung dalam keadaan berdiri sempurna ya. Bisa juga berdirinya perlahan-lahan agar tubuh terbiasa dulu dengan perubahan posisi tersebut. Nah, untuk bagaimana mengatasinya ya, untuk hipertensi ini ya, dengan gaya hidup sehat sama seperti hipertensi sebenarnya ya, dengan dia rajin berolahraga, kemudian makan makanan sehat, nanti bisa teratasi hipertensinya ya, seperti itu. Tadi pertanyaannya juga dok, apakah ketika misal mengalami keluhan tersebut bisa membeli obat dok, dan makanan apa yang harus dihindari dok? Untuk obat ya perlu diperiksakan dulu, ini beneran hipotensi ortostatik atau karena keluhan yang lain atau karena vertigo misalnya ya, kan gejalanya sama, kedinginan seperti itu ya. atau karena penyebab yang lain, gangguan saraf atau yang lainnya. Jadi gejala yang mirip belum tentu diagnosisnya seperti itu, jadi tidak bisa mendiagnosis diri sendiri. Tapi kalau dari gejala-gejalanya itu mengarah ke hipotensi ortostatik. Tapi untuk lebih jelasnya harus diperiksakan ke dokter dulu ya. Ini apakah benar nanti obatnya tergantung dari diagnosisnya. Jangan kalau bisa jangan beli obat sendiri seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, dokter. Ada pertanyaan lagi? Kita bacakan. Ya. Penanya menanyakan, dokter, saya mahasiswa usia 18 tahun. Kemarin cek hipertensi, tekanan darah mencapai 145/90. Hasil dari beberapa pemeriksaan berturut-turut. Keluarga tidak memiliki riwayat hipertensi dan masih sering beraktivitas fisik atau olahraga. Kira-kira penyebab utama dari hipertensi yang dialami ini apa, dok? Apakah dari pola makan modern dan juga stres akademis ini juga bisa memicu hipertensi yang dialami ini? Mohon penjelasannya, dokter. Iya, jadi memang trennya itu semakin muda karena itu stresor di kehidupan sekarang juga cukup tinggi ya, karena tuntutan-tuntutan dan lain-lain ya. Stresor akademik bisa ya, ketika seseorang mungkin sedang ada tugas atau ada skripsi seperti itu ya, bisa meningkatkan tensi seperti itu ya. Kemudian makanan juga, ketika mungkin olahraganya sudah bagus ya, kita lihat yang lainnya ya, merokok atau tidak ya, kita lihat pola makannya sudah bagus atau tidak ya. Kemudian stresornya sudah dikelola belum stresnya? Berarti kan banyak ya. Kemudian berat badannya apakah sudah ideal atau belum ya? Itu kita harus kalau sebisa mungkin ya memodifikasi faktor-faktor risiko yang tadi yang bisa kita ubah, yang kita bisa kendalikan, kita bisa modifikasi itu, kita semuanya kita kendalikan seperti itu ya. Mungkin di 1-2 poin kita sudah bagus ya, mungkin sudah olahraga rajin, kemudian tidak merokok misalnya ya, tapi mungkin makan masih sembarangan atau misalnya stresnya masih belum dikendalikan. Nah, itu mungkin bisa kita coba maksimalkan lagi perubahan gaya hidupnya dan perubahan pola makannya dan pengaturan stresnya. Nanti ketika ternyata masih seperti itu ya, tidak ada salahnya konsultasikan ke dokter, mungkin memang sudah butuh obat seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, dokter. Kembali kami informasikan kepada para pendengar dan pemirsa Radio Muslim Jogja, Niaga TV dan Radio Roja Kendari. Silakan bisa sampaikan pertanyaan. Kita masih dibersamai oleh Dr. Rahadian Faisal di program acara Halo Dokter, pembahasan tentang hipertensi. Pertanyaan bisa disampaikan ke nomor 0823-2727-5333. Baik, sembari menunggu pertanyaan lagi, mungkin kita lanjutkan dulu, dokter, perbincangan kita. Mungkin bisa dijelaskan, dok, tentang bagaimana pengobatan atau proses pengobatan ya, atau sebelumnya juga, sebelum pengobatan sampai proses pengobatan ketika seseorang memeriksakan keluhan hipertensi ini di fasilitas kesehatan, dokter. Ya, jadi nanti ketika seseorang memeriksakan, ini biasanya kan ditensi, ditanya di anamnesis dulu, kemudian anamnesis hasilnya diwawancarai, ditanya-tanya oleh dokter ya, gejalanya seperti apa, keluhannya apa, nanti kemudian diperiksa, lakukan pemeriksaan fisik salah satunya nanti dengan ditensi seperti itu. Nanti tekanan darahnya dicek sudah masuk kategori hipertensi yang tingkatan keberapa ya, tingkat 1 atau tingkat 2 atau malah sudah di atas itu, artinya dia sudah hipertensi yang emergensi seperti itu, sudah butuh penanganan yang segera. Nah, nanti sudah diklasifikasikan hipertensinya ya seperti itu, nanti baru dilakukan penanganan ya, butuh mungkin butuh obat seperti itu. Nanti obatnya mungkin 2 macam atau bahkan 3 macam ya. Nah, itu juga bisa nanti setelah itu ada rencana rencana jangka panjangnya, mungkin bisa ditanyakan ke dokternya ya, ini dapat obat ini untuk berapa lama seperti itu. Misalnya mungkin 1 bulan, nanti 1 bulan lagi kontrol lagi, mungkin nanti akan di ubah karena sudah membaik misalnya ya, akan dikurangi, nanti mungkin 1 bulan lagi bisa dikurangi lagi, nanti jangan jangan malas ya minum obat ya, kita hanya minum beberapa detik ya, tidak tidak merepotkan, hanya mungkin butuh apa teratur saja, butuh pengingat, mungkin bisa kita pasang apa reminder di HP atau kita pakai aplikasi reminder, itu bisa juga ya, seperti itu untuk pengobatannya ya. Nah, nanti perlu diperhatikan juga ketika kita dapat obat ini ya, ketika dapat obat hipertensi ini perlu diperhatikan nih makannya kapan, pagi, siang, atau malam, seperti itu. Kemudian ketika dapat dua obat misalnya boleh dibarengkan atau tidak, atau misalnya satunya pagi, satunya sore. Nah, nanti perlu dikonsultasikan, karena ketika dapat obat tapi cara konsumsinya juga tidak tepat, mungkin juga nanti hasilnya tidak maksimal, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban atau penjelasannya, dok. Kembali kami, baik, ini ada pertanyaan lagi, dok. Mungkin kita bacakan lagi. Pertanyaan mungkin agak di luar tema, dok. Dokter, apa dampak sering makan berat tiap malam? Apakah ada batas jam makan kita saat malam? Mohon penjelasannya, dok. Untuk makan ini sebenarnya tidak ada apa masalah ya, mau makan kapan saja, tapi nanti ketika terlalu dekat waktu tidur itu nanti tubuh baru mulai apa mencerna, kemudian pala lambung masih penuh, nanti tidurnya menjadi tidak nyaman seperti itu, nanti tidurnya tidak maksimal, tidak nyenyak seperti itu, nanti akibatnya ketika pagi nanti terasa belum puas tidurnya ya, terasa masih kurang, padahal mungkin secara jam sudah misal sudah 8 jam ya, tapi ketika apa mendekati waktu sebelum tidur itu makan besar seperti itu, nanti tubuh dalam mode mencerna seperti itu, dalam apa artinya di dalam lambung juga nanti mungkin bisa terjadi refleks ya, karena posisi tiduran dalam kondisi lambung penuh ya, kemudian tiduran kan bisa terjadi asam lambung itu naik lagi ke mulut seperti itu, nanti itu jadi banyak gejala-gejalanya. Tapi secara umum ya, ketika seorang makan ya yang dilihat adalah apa totalnya, jadi tidak tidak apa boleh makan malam, boleh makan pagi, terserah ya. Jadi total kalorinya, kemudian total nutrisinya itu yang diperhatikan. Tapi itu ketika terlalu dekat dengan waktu tidur bisa mengganggu tidurnya nanti seperti itu. Jadi secara untuk asupan nutrisinya, untuk apa artinya tidak ada masalah mau makan kapan saja, jam makannya ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu mendekati waktu tidur seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya, dokter. Ada lagi pertanyaan lain, dok, di luar tema. Dokter, bagaimana cara menaikkan berat badan yang efektif, dok? Bagaimana jika sering makan namun tidak naik berat badannya? Apa ada faktor pendukung lain selain perbanyak porsi makan? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, jadi ada orang yang ingin berat badannya apa turun, ada juga yang ingin berat badannya naik karena terlalu kurus misalnya. Nah, gimana tips menaikkan berat badan ya? Pertama, kunci dari berat badan adalah kalori ya. Jadi ketika seseorang kita harus menghitung dulu kebutuhan kalori harian kita ya. Jadi ada rumusnya ya, dengan memasukkan berat badan, kemudian nanti bisa di search aja ya, kebutuhan kalori harian ya. Kurang lebih sekitar 2000 kalori kalau normal ya. Berat badan standar itu kurang lebih 2000 kalori. Nah, nanti katakanlah 2000 kalori kebutuhan harian kita. Nah, kita ingin naik atau ingin turun nih, ketika ingin naik ya kita tambah ya, dari 2000 itu kita naikkan ya, kurang lebih naiknya juga jangan terlalu ekstrim juga ya, 2000 atau jadi 2200 atau jadi 2300 kalori seperti itu ya. Nah, untuk menaikkan juga jangan sampai makannya jadi asal-asalan ya, makannya jadi misalnya jadi makan sembarangan ya, makan yang junk food seperti itu, atau makan terlalu tinggi karbohidratnya ya, hanya ditambah nasinya saja, atau hanya bisa jadi makan terlalu banyak karbohidrat, misalnya jadi nambah mie atau tambah donat seperti itu, tambah pizza ya, yang jadi hanya mengejar karbohidratnya saja seperti itu. Nah, yang baik adalah yang ditingkatkan adalah apa kandungan proteinnya ya, kandungan proteinnya. Kemudian jangan lupa ditambah juga dengan latihan beban ya, agar nanti apa kalori yang berlebih yang kita masukkan itu diubah menjadi otot ya, diubah menjadi otot, kan kita tidak mau ya ketika berat badan naik yang ada malah penumpukan lemak seperti itu ya, karena kalorinya tadi kita lebihkan untuk menaikkan berat badan ya, tapi kita tidak berolahraga jadinya malah menimbun lemak seperti itu ya. Nah, maka yang baik ya tetap nanti makannya ditambah seperti itu, ditingkatkan porsi proteinnya ya, dan ditambah dengan latihan beban ya, atau bisa juga latihan beban bisa dengan alat ya, dengan misalnya dumbbell atau barbell seperti itu, atau bisa juga dengan tubuh sendiri ya, bisa juga dengan tubuh sendiri misalnya apa squat, kemudian push up, sit up itu dengan tubuh sendiri ya, atau pull up seperti itu ya. Itu latihan beban seperti itu. Jadi kalorinya ditambah ya, ditambahnya juga tidak terlalu banyak. Nah, yang baik itu penaikannya apa bertahap ya, jangan terlalu langsung sama seperti penurunan berat badan ya. Ya, yang bagus adalah menaik sedikit-sedikit ya. Ketika ingin menaikkan berat badan ya naik sedikit-sedikit, jangan terlalu ekstrim juga naiknya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya dokter. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya, atau belum ada pertanyaan. Baik, mungkin kita lanjutkan lagi dok, mungkin bisa dijelaskan komplikasi-komplikasi yang bisa mengintai seperti itu dok, atau terjadi ketika seseorang tidak segera menangani darah tingginya dok, atau tekanan darah tingginya dok. Ya, jadi komplikasinya tadi mungkin sudah disinggung juga ya. Jadi ketika tekanan darah tinggi itu nanti dia akan menekan pembuluh darah di organ ya. Jadi pembuluh darah itu kan sifatnya dari jantung itu kan besar ya, pembuluh darah terbesar aorta ya. Jadi kemudian menyebar ke seluruh tubuh ya. Nanti di tubuh di ujung-ujung tubuh itu semakin mengecil ya. Nah, akhirnya menjadi kapiler. Nanti di kapiler itu masuk ke organ ya. Jadi kembali lagi, jadi pembuluh darah vena kecil, pembuluh darah vena besar, akhirnya kembali ke jantung. Seperti itu tuh aliran darahnya seperti itu. Nah, nanti ketika tekanan darah itu tinggi ya, nanti di organ itu pembuluh darah kecil itu bisa rusak ya, karena tekanannya tinggi ya. Seperti misal kita punya balon ya, kita tekan seperti itu, tekanannya ditingkatkan ya, jadi rusakan balonnya ya. Atau plastik seperti itu, kita isi udara berlebih ya, tekanannya tinggi jadi merusak ya. Sama seperti ini, ketika tekanan darah itu tinggi ya, bisa merusak pembuluh darah kecil di organ. Nah, nanti organ yang rusak apa saja, mulai dari yang sering adalah ginjal ya. Ketika pembuluh darah ginjal itu kan terdiri dari kumpulan pembuluh darah kecil di situ ya, membentuk organ ginjal itu untuk menyaring urin, menyaring air kencing itu menjadi menyaring darah menjadi air kencing ya. Itu butuh pembuluh darah kecil yang banyak di situ. Nah, ketika tekanan darahnya sering tinggi ya, bisa merusak ginjal. Akhirnya fungsi ginjalnya jadi tidak berfungsi lagi ya. Butuh cuci darah akhirnya ya. Atau di otak ya. Di otak juga ada pembuluh darah kecil di situ ya, untuk menyuplai darah ke otak ya. Ketika nanti di situ tekanannya terlalu tinggi, bisa menyebabkan stroke seperti itu. Atau bisa juga misalnya di saraf ya, nanti di saraf-saraf tepi di situ kan ada pembuluh darah kecil yang ada saraf-sarafnya juga di situ ya, jadi bisa menyebabkan gangguan saraf. Kemudian di mata ya, jadi retinopati ya, nanti ternyata serangan jantung juga ya, penyakit jantung dan lain-lain ya. Jadi ternyata hipertensi bisa menyebabkan banyak komplikasi ya, seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya dokter. Waktu kita mungkin sudah hampir habis ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sebagai penutup, dokter Faisal mungkin bisa dijelaskan lagi tentang tips-tips pencegahan bagi kita yang alhamdulillah diberikan nikmat sehat, termasuk tidak terkena hipertensi. Bisa mungkin diberikan tips-tipsnya dok untuk mencegah tekanan darah tinggi ini, dan mungkin juga tips bagi kaum muslimin yang juga beberapa kali mengalami tekanan darah tinggi, mungkin juga ada tips khusus lainnya dok. Silakan dokter. Ya, untuk hipertensi ini ya, ternyata dia sering diabaikan ya, sering diabaikan atau sering tidak diperiksa ya. Mungkin seseorang ya tidak tahu bahwa dirinya terkena hipertensi karena tidak beratensi, karena tadi gejalanya tidak spesifik ya. Maka untuk mencegah ya, untuk mencegah kita atasi tadi faktor-faktor yang bisa kita modifikasi ya, yaitu pertama makanan, kemudian menghentikan merokok, kemudian aktivitas fisiknya juga bisa ditingkatkan ya, dan membatasi garamnya seperti itu, dan juga hati-hati tadi dari garam-garam yang tersembunyi itu untuk mencegah terjadinya hipertensi ya. Kemudian untuk mengobati hipertensi ya, kita harus kontrol rutin ya, kita harus kontrol rutin ke dokter ketika seseorang sudah terkena hipertensi ya. Jangan Abai, jangan cuek, jangan acuh, jangan sampai menunggu terjadinya komplikasi. Kita harus sayang terhadap tubuh kita. Tubuh kita kan adalah titipan dari Allah untuk kita bisa beribadah kepada Allah ya. Maka kita harus jaga dengan yaitu rajin kontrol ke dokter ya. Ketika ada saran dari dokter, pengobatan dari dokter ya, dipatuhi dan diikuti ya. Nah, kemudian tidak menghentikan obat secara sendiri ya, harus dengan konsultasi dari dokter. Kemudian untuk tips-tips lain mengobatinya ya, sama seperti mencegah tadi ya. Untuk apa aktivitas fisiknya ditingkatkan ya, sesuai dengan batas. Nanti perlu juga kita mengecek batas maksimal aktivitas fisik kita berapa ya nanti. Kemudian apa sama tadi pola makannya dijaga, kemudian garamnya dibatasi, berhenti merokok dan alkohol, seperti itu kesimpulannya. Baik, terima kasih Dr. Faisal, jazakallahu khairan atas faedah dan ilmu yang telah di-share di kesempatan malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan ya. Tadi yang Dr. Faisal sampaikan, tubuh kita adalah amanah yang diberikan oleh Allah. Hendaknya kita jaga ya, agar kita bisa beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan Dr. Faisal. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi dokter dan keluarga. Amin. Baik, demikian Sobat Muslim program acara kita di program acara Halo Dokter. Kita dibersamai oleh Dr. Rahadian Faisal, MSc SPPK Spesialis Patologi Klinik, membahas tentang waspadai hipertensi, kenali penyebab dan cara mengatasinya. Insya Allah kita jumpa lagi di program acara Halo Dokter setiap pekan di hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tema yang berganti-ganti. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Jazakumullah khairan, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.